yang luka. Sekarang balik ulang, bilang masih suka. Sayang, ni hati masih terluka. Sudah jo, oh sayang, pergi jo deng dia. Lantaran ni hati, soalnya nda mungkin taroba. Soni mau terluka sama bentuknya nada beke. Biar ku biar jo sayang, biar jo kita sendiri. Bigi jo ngana, jangan lupa kita lagi. Sayang, pergi jodeng dia. Lantaran ni hati, soalnya nda mungkin taroba. Cukup jo semua, tak soni mau terluka. Sama dentungnya nada. Dua kali.